Assalamualaikum ibu-ibu. Waalaikumsalam. Sehat semua bu? Alhamdulillah. Dari mana nih? Dari Bandung. Masya Allah jauh banget. Lancar tadi ya. Pengajian mana ini? An-Nur. Iya Bandung. Bu jangan bengong bu. Tenang bu. Tenang ya bu. Tenang. Bengong aja ibu. Assalamualaikum. Satu merah, tinggal di kerek ya, merah putih. Ini hitam putih saya semua ya, alhamdulillah. Dari mana ini? Rawamangun. Iya deh, baik. Nah, kita sapa pemirsa dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Setia TV One yang dimuliakan cintai Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali saya Siti Kirani kembali berjumpai Anda selama insya Allah satu jam ke depan. Dan kita akan membahas mengenai alam rahim bersama dengan Ustaz Wijayanto. Langsung aja kita panggil Ustaznya ya. Ya silakan Ustaz Mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat. Alhamdulillah. Sehat Ustaz. Alhamdulillah. Iya. Aman terkendali. Aman ya. Baik. Nah Ustaz dan pemirsa di rumah insya Allah sama satu jam ke depan kita akan membahas tentang alam rahim. Alam rahim. Nah. Nanti Cece yang banyak cerita karena yang punya rahim kan Cece. Saya nggak punya rahim makanya saya nggak bisa hamil. Nah pasti ibu-ibu kalau ditanya rahim apa bu? Kandungan kan. Emang ada alamnya ya? Ada. Oh ibu tahu. Iya. Ustaz. Kalau alam rahim itu apa sih sebenarnya? Ya alam di mana dia masih dalam kandungan. Nah, rahim sendiri itu luar biasa. Kalau dari kata akar katanya sendiri, itu satu-satunya organ tubuh ini yang diambil langsung dari Asmaul Husna. Hidung nggak ada al hidung. Iya benar. Itu. Kemudian bibir nggak ada al bibir. Gigi al gigi juga nggak ada. Gitu ya. Tetapi untuk rahim ada. Ar rahim. Rahim itu adalah satu kandungan yang luar biasa di mana tempat tumbuhnya bayi. Rahim ini yang punya adalah wanita, maka yang bisa hamil wanita tadi. Iya. Laki-laki walaupun disuntik walaupun itu enggak bisa. Iya. Wanita kadang-kadang enggak sengaja aja jadi. Iya. Loh, mohon maaf, itu rahimnya yang subur itu kadang-kadang suaminya pergi terus aja bisa hamil kok. Iya. Ternyata di SMS aja jadi. Nah, jadi pakai vibrator dari langsung bentuk-bentuk gitu. Ya, ada loh, kadang suaminya ustaz tuh pergi terus, itu istrinya host, tapi ya anaknya terus aja gitu. Jadi rahim ini adalah alam di mana setiap orang sebetulnya pernah mengalami itu. Karena tumbuhnya janin itu ada di rahim. Nah, rahim sendiri adalah punya alam di mana sebetulnya di situ pentingnya adalah untuk menyadari bahwa manusia semuanya dari situ. Dan dibuat dari hal yang sama. Nanti menyadarkan orang luar biasa banyak sekali hikmah yang bisa kita petik dari alam rahim itu sendiri. Yang paling penting adalah tauhid. Ya. Karena dari awal itu ditiupkan Allah subhirobikum kolu bala sahidna. Al-Araf 172. Sebetulnya manusia itu sudah diikat di dalam alam rahimnya bahwa bukankah aku ini Tuhanmu. Jadi ikatan ilahiyah, ikatan di mana manusia itu pasti punya rasa ketuhanan. Ya. Kalau penelitian Goleman itu seorang peneliti psikolog sosial, dia meneliti kepada 100.000 orang. Ternyata dari penelitian itu setiap manusia itu ada God spot, jadi ada ruang Tuhan. Nah itu mah menunjukkan bahwa dari awal manusia itu punya apa ya, punya rasa di mana rasa Tuhan itu ada. Makanya orang apapun agamanya dia selalu dikaitkan dengan Tuhan. Masya Allah, subhanallah, innalillah, puji Tuhan atau apapun, atau tukusi atau apalah. Orang Eropa Amerika kalau ada apa-apa, oh my God, ya kan? Itu jadi ada rasa Tuhan itu ada. Nah itu sebetulnya tinggal bagaimana kita kembangkan potensi untuk rasa ketuhanan itu. Karena awalnya bibitnya sudah ada, jadi mulai kita di alam rahim. Makanya kalau misalnya kita berpikir gitu Ustaz, ya Allah menciptakan alam rahim ini subhanallah ya Bu ya. Masya Allah. Dengan hanya dari sekecil itu rahim ya, itu kan itu. Kalau orang medis saya sebetulnya termasuk orang yang bercita-cita jadi dokter. Tapi alhamdulillah enggak diterima karena dulu saya pengennya jadi dokter kandungan. Ibu pasti tahu kenapa alasannya sudah pasti. Ya Allah menciptakan begitu banyak subhanallah dalam alam rahim dengan dari air mani kita tiba-tiba langsung tubuh apa jabang bayi sampai akhirnya besar-besar yang dari kecil terus kalau udah di kita peluk anak kita baru melahirkan itu besar terus subhanallah ya. Rahim itu kan sekecil apa dan bisa melar segitu rumah. Betul. Makanya kalau kita haji umroh itu haji itu ada Mina. Mina itu digambarkan juga seperti rahim. Tempatnya kecil tapi 3 juta orang masuk nyatanya juga masuk semuanya. Cukup. Itu kayak rahim. Jadi bisa melar begitu dan itu luar biasa kejadian demi kejadian. Kita dari sesuatu yang tidak bisa disebut. Betul. Bahkan asal kejadian kita sama. Iya. Dulu dari sperma. Sperma itu kalau di dalam bahasa Al-Qur'an dalam surat As-Sajdah ayat 8 9 10 sampai dikatakan gini, min ma'in mahinin. Dari air yang hina. Iya. Mahinun dari kata hinun, mahinun itu kata hina, hina dari kata mahinun. Oleh penyanyi Kiki diartikan hinaka. Hinaka aku itu artinya lagunya Arman. Nah, jadi dari kata air mani yang kenapa disebut hina? Untuk merendahkan, bukan merendahkan, maksudnya manusia biar itaru ubud dia. Jadi rasa penghambaannya ada. Rasa hina. Walaupun secantik apapun, cantik ke sana aja, cantik walaupun secantik apapun. Dulu juga dari situ kan? Iya, hina benar. Sejelek. Mana ya? Secantik dan sejelek apapun, semuanya sama. Dari air mani. Tidak ada kok orang dibuat dari telur campur susu campur madu, tidak ada. Itu jadi minuman. Iya. Itu dari tumbuhan laut plus jeruk nipis, nanti jadi sabo. Iya. Nah, jadi semua orang dibuat dari yang sama. Maka dari mulai presiden sampai kepada rakyat jelala. Jelalatan. Sampai rakyat jelalatan. Itu kejadiannya sama. Maka nanti pelajaran penting dari alam rahim ini adalah manusia dibesarkan di tempat yang sama, asal kejadiannya sama, keluarnya juga sama. Kan orang nggak ada yang diludahkan ya. Oh, mau melahirkan itu keluar itu nggak dilepeh. Kan nggak ada yang dilepeh. Semuanya sama. Jadi itu pelajaran penting yang pertama juga tauhid ilahiyah. Dan apakah benar memang sebelum 4 bulan ruh kita itu ditiup ada perjanjian Ustaz. Jadi kita akan bahas perjanjian apa karena itu tetap bersama kami di Titian Kolbu. Insya Allah. Dan kolbu dan kita masih membahas tentang alam rahim masih bersama dengan Ustaz Wijayanto di alam rahim itu perjanjian dan sering orang karena dia tidak yakin dengan ayat itu pertama keyakinan bahwa Allah itu hak Allah itu benar dan firman-firmannya pasti benar betul kan Bu? Iya. Quran itu kan semua kalimatnya pasti benar. Kalau Quran mengatakan bahwa kita ada perjanjian kita yakin nggak tuh? Iya. Yakin karena itu. Cuman kadang-kadang kita lupa. Ya. Jangankan kok di rahim, Bu. Orang sudah lahir aja kita lupa kok. Ibu tahu lahirnya di mana? Lupa sudah. Memang belum ada kemampuan untuk itu. Mengingat proses lahirnya aja, dulu mau lahir malas-malasan. Sampai ngejan berhari-hari. Makanya orang Jawa ada orang namanya adenan. Karena ngejeni tenanan. Itu. Artinya apa? Itu prinsipnya bahwa ada sesuatu yang sudah dilupakan. Proses lahirnya gimana, lahir di mana, dilahirkan oleh siapa aja, waktu itu kan kita nggak tahu. Iya. Apalagi di alam lahir. Tetapi janji ketika ruh itu ditiupkan sudah ada. Sehingga Allah memberikan janji. Nah, janji itu nanti dikembangkan oleh potensi yang diberikan oleh Allah kepada diri kita. Ada namanya akal. Ada namanya fuad. Fuad itu adalah sesuatu pikiran yang tidak hanya di dalam pikiran, tapi juga oleh perasaan. Karena nanti ada sesuatu organ yang tidak selalu, misalnya pikiran itu di otak. Tapi tidak semua orang yang punya otak itu berakal. Kambing punya otak enggak? Punya. Tapi berakal? Tidak. Jadi kalau ada rumput di atas, terus cari tangga gitu, enggak. Itu menunjukkan bahwa tidak semua... Ada yang organis, ada yang tidak. Misalnya hati. Hati itu alamannya di dada. tapi organnya nggak ada. Mm-hmm. Makanya orang kalau sabar yang dipegang dadanya. Bukan sabar ya Bu, bukan. Ya. Sabar itu adalah di dada, tidak mikir di kepala. Bu, coba dipikir, nggak dipikir. Ya itu di kepala, karena itu organnya di sana, tetapi tidak organik. Kalau diambil akalnya nggak ketemu hatinya. Jadi kalau saya bentak-bentak, ibu sakit hati, jangan ke dokter. Kenapa? Sakit hati dok. Kenapa? Dibentak-bentak berarti lever. Enggak, bukan di situ. Ya. Jadi kembali bahwa orang ada perjanjian dengan Allah, bahwa ada tauhid ilahiyah. Ya. Makanya orang kafir pun, kalau ditanya, di situ di Al-Ankabut disebutkan bahwa orang kafir pun kalau ditanya, siapa yang menciptakan bumi? Siapa yang menciptakan langit? Cuma mengatakan Allah. Iya. Yang menumbuhkan padi. Orang petani walaupun dia nggak pernah sholat, la sholat wa la soma, walaupun nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, ada adzan malah menghina, ayo la sholat, ayo nonton bola, ayo la sholat, ayo nonton bola. Itu semuanya. Tapi kalau ditanya, dia mengatakan, siapa yang menumbuhkan padi? Allah. Dia tidak menarik padi supaya cepat. Iya. Besar, bahkan kambing menjadi besar penggembala, itu bukan tiap hari terus dipompa biar lebih besar. Besar dengan izin Allah. Maka orang pun tahu ilahiyah. Maka itu bibit yang sebenarnya sudah ditanamkan dari ruh kita. Iya. Tapi kalau misalnya memang kita ada perjanjian dengan Allah gitu di alam lain, kenapa masih banyak juga manusia yang mengingkari janjinya? Itulah karena nanti kita akan bahasnya ya. Karena kita akan kasih kesempatan dulu sama ibu. Iya, silakan dari mana? Ya, silakan. Oh iya, waduh di ujung. Ya, maaf ya, Orang cukup berbobot. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Nur Masila dari Romangun. Mohon penjelasan Ustaz. Di alam rahim Allah telah menetapkan kepada manusia kadar pada manusia. Iya. Lalu apa makna berdoa dan berusaha? Iya. Dalam hal ini. Iya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Istilahnya Allah sudah menakdirkan manusia masing-masing manusia, tapi pertanyaan yang mendasar dan bagus sekali. Itu pertanyaan yang cukup excellent question. Jadi ada satu hal yang memang Allah membuat satu ketetapan. Misalnya umur manusia, tetapi umur itu tidak diberitahukan, kematian tidak diberitahukan, sebab kalau diberitahukan malah nggak ada dinamika. Misalnya ibu siapa tadi, ibu Nurmala dikasih tahu bahwa meninggalnya tanggal sekian bulan sekian, nanti bikin undangan, hadirlah pemakaman kami, insya Allah saya akan mati tanggal sekian, bulan sekian, malah jadi kacau. Pesan catering. Bahkan pesan catering kalian gitu. Bahkan ketemu Cece, kapan meninggal Cece. Nanti jadi susah itu. Jadi, dan itu tidak, tapi kepastian. Pasti nggak kalau mati? Pasti. Itulah yang disebut dengan kepastian yang ditanamkan oleh Allah. 100 tahun yang lalu ibu-ibu dari Bandung tidak ada di sini. Iya. Tapi 100 tahun yang akan datang masih di Bandung, Bu. Tak ada, tapi sudah bilahi taufik. Nah, belum tentu. Kalau belum tentu sekarang ke notaris. Nanti yang notaris saya yang bayar. Kalau masih hidup, seluruh kekayaan saya ambil. Dan kalau sudah meninggal, kekayaan ibu-ibu untuk saya. Ada yang mau? Yakin nggak kalau kematian itu sudah ditetapkan? Yakin. Tapi kita nggak tahu kapannya. Ya, tahu kapannya. Demikian juga yang lain-lain. Nah, apa kaitannya dengan doa dan usaha? Iya. Diperlukan untuk itu, itulah ada dinamika. Karena doa dan usaha itu nanti akan membuat satu ketentuan-ketentuan lain. Iya, iya. Maka oleh Ahlussunnah wal Jamaah itu akidah yang benar itu orang tidak bisa menyerahkan pada takdir saja. Ada takdir-takdir yang ghairu muqayyad, takdir-takdir yang sudah ditetapkan dari sana yang kita tidak bisa milih. Misalnya jadi laki atau perempuan. Itu enggak bisa milih. Kalau boleh milih mungkin ibu-ibu pilih jadi laki-laki. Atau laki-laki pilih jadi wanita, karena dalam hal tertentu enak jadi wanita. Karena semua kekayaan laki-laki juga ada bagian untuk wanita, tapi kekayaan wanita, kekayaan istri tidak bisa untuk suami. Iya. 100% pun tidak. Gitu. Bahkan dosa-dosanya istri, suami ikut nanggung. Tanggung jawab suami ya? Tanggung jawab suami. Tapi dosanya suami bukan tanggung jawab istri. Alhamdulillah ya Bu ya, kita bersyukur ya Bu ya. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Maka hormati suami. Hormati suami. Ya. Jalan-jalan seperti itu loh. Suami itu berat Bu. kadang-kadang untuk menunjukkan kelaki-lakiannya aja perlu ramuan ini, perlu perlu semuanya ya. Mohon maaf itu. Kalau istri kan nggak usah pakai apa-apa, sudah pasti jadi istri. Iya. Tapi dalam hal tertentu, enak jadi suami. Istri itu berat. Melahirkan, mengandung. Yeah. Mengandung kan berat ya Bu ya? Yeah. Malam rahim itu kalau jalan kayak bawa drum band, luar biasa. Tidur miring susah, tengkurap kayak timbangan. Jalan susah. Rumah kayak kuburan, nah, susah banget ya, itu susah banget. Nah itu menunjukkan bahwa kalau saya pilih jadi laki-laki dalam hal itu. Berat tuh bagi wanita itu. Artinya apa? Itu tidak bisa comparable. Jangan membandingkan. Itu kayak siang dan malam itu baik mana, ya tergantung untuk apa. Kalau memang untuk misalnya untuk melahirkan ya baik putri, tapi untuk yang apa untuk kerja bagus untuk laki-laki misalnya. Nah demikian juga sekarang bagaimana usaha dan doa, usaha dan doa itu punya peran untuk bagaimana merubah apa yang akan kita dapatkan karena Allah hanya memberikan sesuatu atas usaha kita dan Allah tidak menilai kita dari hasilnya. Iya. Tetapi usaha kita. Maka dikatakan niatul mukmin khairum min amali. Iya. Niatnya orang mukmin itu lebih baik daripada amalnya. Orang berniat betul mau berangkat haji, tiba-tiba mau berangkat kok pesawatnya rusak, enggak jadi berangkat. Allah sudah catat dia bagaimana orang mau berhaji. Masyaallah. Padahal orang Jawa bilang itu namanya abu rosid arbudal ora sido. Maksudnya mau jadi enggak jadi berangkat karena alasan tertentu itu. Allah sudah catat. Iya. Baik. Nah, ada pertanyaan lagi, Bu? Dari mana? Sebelah mana? Oh iya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Jaangrum. Ustaz mau tanya tentang integrasi ruh dengan jasad saat dalam rahim. Iya. Itu saja. Iya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam Al-Quran memang disebutkan di usia-usia kandungan 4 bulan maka mulai ditiupkan ruh. Makanya ada beberapa nasihat di usia-usia kandungan seperti itu sangat diharapkan dan disunahkan perilaku-perilaku yang baik yang mempengaruhi adrenalin baik. Maka ibu-ibu kalau sudah hamil bahkan kalau di negara-negara Eropa Amerika itu dulu dikasih bunyi-bunyian dan juga musik-musik yang klasik. Jangan malah dikasih ngebor, ngecor, kayak gulidak, gulidak, lupa. Malah pakai musik vibrato, terus ada lagi kayak hula hoop, ada lagi kayak patah-patah, ajub, gitu. Jangan pakai musik itu, nanti keguguran itu. Jadi prinsipnya itu. Nah, dalam Islam, ada sesuatu amalan-amalan yang berkaitan untuk supaya pendidikan dalam Islam itu bukan kalau setelah lahir, sebelum lahir sudah ada pendidikan. Kalau orang Jawa malah dipantang ini, pantang itu yang kaitannya dengan itu. Kalau orang sebetulnya pemerintah juga baik, jangan merokok. Karena itu akan rokok juga membahayakan kehamilan. Menyebabkan kanker, menyebabkan impotensi dan seterusnya. Walaupun anak saya juga bingung, impotensi itu apa? Saya jelaskan susah, anak saya masih SD kelas 1, impotensi itu lemes-lemes. Akhirnya, ya. Saya bilang lemes-lemes. Akhirnya apa Bu? Ini kejadian. Sampai ada teman saya mau jemput saya. Itu kita mau ada seminar. Itu di satu universitas. Tiba-tiba, Bapak mana? Abangmu mana? Begitu bukakan pintu, saya baru habis ngasih kuliah subuh kan saya. Terus istirahat di belakang. Bapak baru impotensi di belakang. Jadi Bapak baru lemes-lemes. Itu menunjukkan bahwa kalau bisa baca ayat-ayat. Dan ayat-ayat Quran itu untuk memperhalus adrenalin orang yang sedang hamil. Tidak harus surat Yusuf, tidak harus itu. Al-Baqarah tidak boleh. Al-Baqarah kan tapi. Masa anak saya tidak tapi? Artinya kita tidak harus pilih-pilih. Semua ayat Quran itu kita baca terus untuk mempengaruhi adrenalin kita. Itu semuanya. Dan juga bagi suami. Perhatiannya harus lebih ketika dia sedang di alam lahir. Nah, integrasi itu beberapa ulama mengatakan itu adalah di usia 4 bulan. Maka di usia-usia itu ada sesuatu treatment yang khusus. Bahkan nanti setelah itu harus lebih hati-hati. Maka orang mau umrah saja Bu, kalau usia kehamilan sudah 8 bulan sudah tidak diizinkan. Walaupun istri saya nekat dulu, nyatanya harganya juga baik. Dan alhamdulillah anak-anak saya itu produksi Mekah Madinah. Amin. Iya deh. Nah, kita akan lanjutkan pemirsa tentang alam rahim itu seperti apa karena itu tetap bersama kami di Titian Kalbu. Insya Allah. Kembali lagi di Titian Kolbu dan kita masih membahas tentang alam rahim, masih bersama dengan Ustaz Wijayanto. Iya, nah, alam rahim itu alam di mana tahap pertama kehidupan ditiupkan. Iya, ditiupkan. Dan nanti ada fase berikutnya, dan fasenya linier. Maksudnya apa? Ketika orang di alam kandungan 9 bulan, tapi itu kalau nggak diperhatikan, lahir di dunia 60, 70, 80 tahun, itu ditentukan oleh alam rahim. Yang di awal itu? Iya, kalau itu lahir cacat kan nggak bisa balik. Iya. Misalnya cacat melahirkan, oh cacat, teh cacat itu dimasukkan lagi, nanti bayinya mati, sak ibunya meninggal. Demikian juga alam di dunia ini menentukan alam yang selamanya, everlasting, forever, dan abadi, kekal. Kalau nanti 60, 9, 70 tahun kita hidup ini tidak pernah ada tentuan-tentuan keimanan, tentuan-tentuan agama, maka nanti sampai di akhirat nggak bisa balik lagi. Maka orang yang mati nggak bisa balik lagi. Maka menentukan hari-hari seperti ini, alam rahim menentukan alam dunia, alam dunia menentukan alam akhirat. Karena kalau sudah mati nggak bisa balik. Nah, kalau mati balik malah susah. Makanya kalau misalnya kita lagi dalam keadaan hamil ya, Ustaz ya, apa yang kita bicarakan gitu ya, misalnya kita bicara sering bicara nggak benar gitu, berarti nanti nurun juga ke anak kita. Karena gitu. Itu adalah pengaruh psikologis pada adrenalin kita. Orang suka marah-marah. Ya kan biasa kata orang hamil tuh sensitif ya Bu ya, gitu. Ya. Terus istilahnya kalau misalnya orang hamil tuh apa ya? Ngidam apa gitu. Iya seperti itu. Tapi kalau ngidamnya orang sekarang mobil mewah ya. Kayak ngidamnya tuh mau rumah di Pondok Indah lah ya kan. Ya. Yang minta bayinya, yang minta itu. Baik deh. Saya kasih penanya dulu ya, saya kesempatan siapa? Ya. Oh di mana? Oh nggak kelihatan. Ya, kalau cari menantu jangan yang berkacamata ya. Itu. Ya. Kalau menurut psikologi orang yang berkacamata itu cenderung kurang setia. Nah, kenapa? Karena kalau bangun tidur yang dicari bukan suaminya, tapi mana kacamata saya? Enggak ada hubungannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Baiti. Ya, Masya Allah. Tahu artinya Bu, Nur Baiti? Tahu, cahaya rumah saya. Nur itu cahaya. Kalau nar itu api. Nah, maka jangan Nar Baiti. Berarti rumahnya penuh api. Kebakaran, ya. Ini Ustaz, mohon penjelasannya. Apakah hanya sebuah mitos kalau seorang anak yang lahir ke dunia itu dalam keadaan menangis itu karena diganggu oleh setan? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang bagus ya. Artinya hampir semua ngalami kan. Mohon maaf, ibu-ibu dulu kira-kira lahirnya tertawa apa menangis? Nangis. Gak ada. Walaupun dia anak pelawak, lahirnya tetap. Walaupun dulu itu Mbah Surit, kira-kira lahirnya bukan kan gitu kan, kasihan malaikatnya, ditanya malaikat man roh buka Mbah Surit, jadi prinsipnya semua orang lahir dalam kematian, apa dalam nangis itu di dalam surat Al-Anfal ayat 28 sampai dikatakan setiap manusia itu dilahirkan dalam keadaan do'if. Do'if itu artinya sesuatu yang kurang berdaya atau lemah. Itu menunjukkan bahwa sesungguhnya bayi itu memang berbeda dengan makhluk lain. Masih suci, bersih. Satu itu. Ya. Dua juga bahwa kita itu sangat dependen. Sangat tergantung. Kalau ikan itu begitu lahir, ditinggal, nanti hidup. Iya, iya. Tapi kalau manusia lahir, ditaruh di satu tempat, nanti hidup apa mati kira-kira? Mati. Maka bapak dan ibunya itu punya tanggung jawab. Kalau bebek enggak. Bebek itu begitu bertelur ditinggal. Kura-kura, penyu itu begitu dia sudah punya telur ditaruh di apa? Pasir-pasir gitu. Itu langsung ditinggal pergi, nanti sudah tumbuh sendiri. Walaupun manusia juga punya sifat seperti itu. Kadang lahir di rumah sakit ditinggal. Nah, itu manusia bulus itu. Ya, manusia itu semuanya manusia bebek. Punya lahir di mana-mana ditinggal itu semuanya. Ada juga yang seperti ayam. Yang meninggal adalah suaminya. Ayam itu kalau sudah bertelur, suaminya nggak tahu cari wanita lain itu cari oke. Maka kita jangan seperti ayam dan bebek. Kalau bisa seperti merpati, tidak pernah ingkar. Ya kalau yang suaminya ngerami, maka yang istrinya cari makan. Kalau istrinya ngerami, suaminya cari makan. Begitulah seharusnya. Ada tanggung jawab bersama. Menunjukkan bahwa nangisnya bayi itu menunjukkan kelemahan. bahwa seorang yang lahir itu adalah lemah, maka di situ punya tanggung jawab dari orang tuanya. Orang tuanya punya tanggung jawab pada anak itu. Maka Rasulullah menetapkan begini, anak itu jadi Yahudi, Nasrani, atau Majusi, dan mengandul uka-uka, kentayangan, atau uji nyali, sangat tergantung oleh orang tuanya. Gitu. Orang tua itulah yang mempengaruhi pada anaknya. Maka tangisan bayi itu menunjukkan ada tanggung jawab. Iya. Ya, dan menunjukkan bicara kelemahan. Kalau bicara juga mengenai kehamilan ya Bu ya, suka nggak Bu dulu waktu hamil gitu ya, kita yang lagi hamil dikasih apa? Itu cabe, dikasih gunting, kasih silet, dipenitiin, katanya buat nolak bala, iya Bu ya? Iya, bangre ya, katanya Bung Fisya. Lain kenal Islam saya pikir, Rasulullah juga tidak pernah bagi-bagikan gunting dan cabe seperti itu. Iya. Saya pikir orang-orang yang lahir di Amerika itu orangnya juga jadi cerdas-cerdas, orang lahir di Arab juga orangnya soleh-soleh, juga orang di mana-mana soleh juga tidak pakai itu. Dulu sahabat-sahabat juga nggak dikasih cabai-cabai, nyatanya juga apal-apal hadis, yang dikasih cabai malah jadi koruptor-koruptor. Jadi kita tidak ada syariat tertentu, karena kaitannya dengan kelahiran, kadang-kadang banyak yang TBC, Bu. Takhayul, bid'ah, dan kuropat. Itu penyakit yang menyamur. Tidak bersyukur ya, Mak. Ya, tidak bersyukur. Bahkan kadang bikin perilaku-perilaku kepada sesuatu yang tidak, yang menciptakan. Yang menciptakan Allah, tetapi persembahannya kepada selain Allah. Iya, betul. Dan saya tertarik sekali, Ustaz, tadi pertanyaan sempat jawaban sempat terputus ketika memang ada perjanjian. Tapi kenapa kita sebagai manusia mengingkari perjanjian itu? Iya. Dan ada yang memang kita tidak sadari, ada yang memang benar-benar tahu ini boleh, ini nggak boleh, tapi kita tetap ngelakuin. Iya. Makanya manusia itu ada satu bekal jiwa ketuhanan itu nanti akan dibekali oleh Allah potensi-potensi untuk memagarinya. Satu diantaranya adalah akal. Karena orang yang mengingkari itu sebenarnya akalnya juga tidak bisa nerima. Yang kedua adalah hawasi. Hawasi itu adalah satu sifat di mana manusia itu punya insting, punya satu naluri yang disebut dengan nurani. Nur aini. Nur itu cahaya, aini itu mata. Nur aini. Jangan pakai bahasa Jawa. Kalau pakai bahasa Jawa jadi nuroni. Nuroni itu niduri, jadi apa ya, jadi niduri, nurani, nuraini. Nah, nuraini ini penting karena setiap orang itu kalau berbuat tidak baik, melanggar dari aturan Tuhan, janji tadi ditolak, kalau dia menolak sesuatu, maka merasa dia tidak nyaman. Makanya jangankan kok itu, insting itu diberikan tidak hanya pada manusia. Jiwa ketuhanan itu, jiwa kebaikan itu juga ada dalam setiap, bahkan makhluk hidup yang lain. Misalnya kucing. Kucing itu mencuri saja, itu makannya, kalau dia ngambil langsung dari meja dan dia tidak minta izin, dan tidak dikasih, kucing jarang minta izin. Gitu ya, itu. Tapi kalau dia nyuri, makannya itu jelalatan. Tapi kalau dia kasih, makannya tenang. Demikian juga manusia. Manusia itu jalan dengan istri sendiri, nyaman. Tapi kalau dengan istri orang, ibu di mall kok dengan suami orang, rasanya gimana Bu? Nggak tahu. Nah, ya, yang sudah ngalamin udah langsung ini. Ya. Ibu langsung curhat. Ya, ya, berdasarkan pengalamannya masing-masing. Merasa tidak nyaman. Demikian juga orang. Orang itu kalau bawa uang hasil korupsi, hasil dari perjudian, tidak nyaman. Dibanding dengan hasil kerja sendiri. Itu dibuat seperti itu. Maka orang dosa itu punya sifat laten. Dalam pengertian apa? Rasulullah mengatakan gini. Dosa itu kalau panaka fi qalb, dia mengganjal di hati, dan dia tidak ingin diketahui orang lain, dia malu, dia sedih, dia takut untuk diketahui orang lain. Maka jarang orang mau berbuat dosa konversi pers. Jadi ngumpulkan orang, secara tolong diliput, saya akan korupsi, jarang. Tapi kalau mau amal baik, selalu show off. Nah, maka kebaikan selalu show off. Punya bros, mesti ditunjukkan secara kemari, ngomongnya sambil gini-gini. Kenapa? Karena dia pakai bros. Punya punya cincin, ngomongnya sambil gini-gini. Nah, gimana Bu, dari Bandung jam berapa? Karena dia pakai itu. Jadi memang jiwa ketuhanan yang namanya bagaimana dulu ikatan ilahiyah itu. Itu sebetulnya ilahiyah itu sudah ditanamkan Allah sejak ditiupkannya ruh. Allah subhirobikum kalu balasahina. Kemudian potensi ilahiyah ini harus dikembangkan oleh potensi-potensi yang ada. Misalnya tentang akal pikiran kita, hati kita, nurani kita, hawasi kita, insting kita. Dibantu oleh faktor eksternal. Di antaranya adalah lingkungan. Ibu-ibu dalam lingkungan yang baik begini, alhamdulillah. Ibu-ibu walaupun sehari-hari nggak pakai kerudung, begitu mau disuting ya taplak-taplak aja lah. Baik. Ya minimal lah seperti itu. Iya, gitu, ya. Jelas tadi ya Ibu ya. Iya kan Bu, walaupun seragamnya belum lunas kan masih. Alhamdulillah baik. Ya pemirsa, kita akan lanjutkan dengan kesimpulan yang akan diberikan Ustaz Wijayanto, karena itu tetap bersama kami di Titian Kol Bu. Insya Allah. Pemirsa, kalau kita melihat kebesaran yang Allah berikan kepada kita yang melalui alam rahim kita sebagai yang perempuan, tidak ada lagi nikmat yang Allah berikan kepada kita dan kita tidak bisa menghitungnya. Pemirsa, ya ibu-ibu setuju ya, karena bagaimanapun juga alam rahim yang Allah berikan insya Allah bisa menjadikan anak kita atau menelurkan generasi kita yang akan insya Allah menjadi anak yang soleh dan soleha dan insya Allah berguna bagi nusa dan bangsa. Nah, Ustaz, cara kita mensyukuri apa yang sudah Allah berikan terutama alam rahim ini dari yang tadinya tidak ada menjadi ada, jadi besar, dan insya Allah yang tadi bisa menjadi berguna bagi bangsa ke depannya, misalnya generasi-generasi kita yang akan datang. Bagaimana sih kita mensyukurinya? Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 128, wa in ta'udu nikmat Allah la tuhsuha. Kalau kamu menghitung-hitung nikmat Allah, kamu tidak akan bisa meninggalkan. Orang meminta-minta, katanya saya nggak punya apa-apa, betul nggak punya apa-apa? Cari-carinya dibeli 1 juta nggak boleh. Betul. Hidungnya dibeli 2 juta nggak boleh. Dan kalau dihargai kita miliaran, jantungnya dibeli 10 juta ada yang mau, jantungnya diambil tidak mau. Jadi sebetulnya itu, maka nikmat mana yang kau ingin? Iya, betul. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Subhanallah, itu diulang-ulang berapa kali, Bu? Berapa, Bu? Berapa kali dalam surat Ar-Rahman diulang itu? 30. Udah nanti baca Quran. Iya. Masya Allah, Qurannya sama, karena di seluruh dunia Quran itu sama. Kalau beda, itu belinya di Loan, itu lepas dua. Lepas dua. Jadi prinsipnya, betapa sampai diulang-ulang itu karena memang nikmat yang luar biasa. Satu, nikmat kita dijadikan manusia. Iya, betul. Karena tidak semua makhluk jadi manusia. Manusia itu adalah ahsani takwim, sebaik-baik ciptaan. Sejelek apapun manusia masih ada yang menyukai. Orangnya hitam, legam, luar biasa. Tapi ada orang yang suka. Seputih apapun kalau sapi, nggak ada orang jatuh cinta. Oh sapi, aku patah hati. Kenapa aku pindah ke lain hati, tapi kenapa? Karena memang dan semuanya ergonomis. Bahkan sendi kita ini, kenapa kok Allah buat sendi di sini? Iya. Coba kalau sendinya nggak di sini, sendinya hanya di sini, makan susah loh. Ibu tahu namanya sapi. Sapi itu kalau sudah namanya gatal di punggung, itu untuk garuk susah loh. Iya. Iya susah loh. Sapi itu mau garuk itu susah sekali. Ya, itu kita itu serba nikmat semuanya ya, ergonomi maka luar biasa ya. Itu mata bisa berkedip, masya Allah. Coba mata nggak bisa berkedip, nggak ada kehidupan. Setiap orang niup terus ngelilipin semuanya itu dan seterusnya dan seterusnya maka nikmat jadi manusia dari mulai alam rahim itu untuk disyukuri. Syukur itu sederhana, doa usai lima kali meletakkan sesuatu pada tempatnya, yaitu apa saja yang diberikan pada Allah manfaatkan untuk pengabdian kepada Allah. Iya. Manfaatkan untuk sesuatu yang diridhai oleh Allah. Waqi kulli khairin akhris ma yanfa'uka. Dari setiap sesuatu apa yang sudah diberikan kebaikan ini, keluarkanlah kemanfaatannya. Tangan ini supaya berguna untuk mukuli orang juga berguna, tapi tidak manfaat. Tapi kalau untuk sedekah, untuk bekerja, untuk belajar, itulah yang disebut dengan mengeluarkan kemanfaatan. Maka tugas kita sekarang ini sudah dibuatkan di manusia itu di dalam rahim yang baik. Lahir di dunia wa ma khalaqul jinna wal insa ila liya. Kalau yang gini kok nggak apa-apa. Persahabatan pakai kepompong kalau semuanya, masya Allah. Kalau yang lagu-lagu semuanya hafal, tapi untuk ini. Jadi ibu-ibu, gitu. Ini ibu-ibu lebih banyak apa lagu apa ayat? Kok begitu sempurna, wah malah lagu yang dihafal. Tapi kalau ayat-ayat nggak hafal. Terus kalian, jadi penting pemirsa juga pahami, justru dari alam rahim diciptakan begitu rupa, ada tugas yang diemban. Ketika orang itu sudah lahir di dunia, maka semuanya harus untuk pengabdian kepada Allah. Dalam segala apapun, inna solati, wa nusuki, wa mahyaya, wa nikahi, wa kerjai, wa apapun, lillahi salah. Jadi semuanya diorientasikan untuk Allah. Iya. Jadi kita nikah juga karena Allah. Iya. Sebab nikah kalau tidak karena Allah, kita bosan loh, Bu. Hmm. Kadang-kadang rumput tetangga lebih hijau kok. Apalagi di lapangan golf itu rumputnya hijau sekali. Iya, rumputnya hijau. Nah, jadi tugas kita bagaimana mensyukuri itu. Iya. Dari alam rahim sudah ditiupkan bagaimana memelihara akidah itu. Maka empat hal pilar yang harus ditumbuhkan. Satu, akidah tushrohika. Akidah yang lurus ini dipertahankan. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Zaman saya mati, kecuali kita dalam keadaan berserah diri, dalam keadaan Islam, dalam keadaan iman. Yang kedua, tumbuhkan akhlakul karimah. Ditiupkannya ruh dalam integrasi, integrasi antara ruh dan jasad itu untuk memproduksi amal soleh. Yang ketiga, akhlak yang baik. Dan sekarang ini mohon maaf, bangsa Indonesia ini akhlaknya semakin baik apa semakin jelek? Semakin jelek. Tawuran pelajar itu lebih banyak apa lebih sedikit? Banyak. Dan itulah tugas kita. Dan yang terakhir adalah ilmu nafsi. Kita perkuat dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Jadi akidah sofika yang dihidupkan dari Allah subhi robikum bala polu bala sahidna. Saya sudah menyaksikan bahwa Tuhan, kita punya Tuhan kemana-mana bawa Tuhan dong. Iya. Mau tawuran? Silakan, tapi pakai Tuhan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Yo, tawuran. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Nah, itu penting. Jadi sekarang Allah subhi robikum kita pertahankan sampai Tuhan itu ada di mana-mana, maka apapun cari ridhonya Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan dengan cara bersyukurnya pun salah satunya adalah menuntut ilmu seperti ini ya Ustaz ya, biar kita bisa menambah ilmu dan insyaallah kita bisa amalkan. Baik. Ustaz terima kasih banyak ya waktu ilmunya. Selamat salam untuk keluarga, selamat di jalan. Dan ibu-ibu, terima kasih ya sudah bergabung. Nah, salam untuk keluarga, hati-hati di jalan. Dan ibu-ibu dari Bandung, hati-hati di jalan Bu ya. Salam untuk keluarga, insya Allah kita ketemu lagi. Dan pemirsa di rumah, Ustaz sudah kebersamaan Anda selama kami di Tiang Kolbu selama satu jam ini. Jangan lupa untuk tetap terus menyaksikan di Tiang Kolbu setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 3.30 pagi hanya di TV One. Sebelum berpisah, sukses untuk penting, tapi kebahagiaan jauh lebih sukses. Cuci kirani berserta kru pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz.